Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Isyratun Nisa oleh Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk kepada bab ta'atul mar'ah zawjiha, ketaatan seorang wanita kepada suaminya. Berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah, menyebutkan sanadnya, qala akhbarana Amr ibn Ali, qala anba'ana Yahya, qala anba'ana ibn Ajlan, qala haddathana Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam عن خير النساء قال التي تطيع إذا أمر وتسر إذا نظر وتحفظه في نفسها وماله. إخواني الذين أعزكم الله, disebutkan sanadnya oleh Imam An-Nasa'i sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Rasulullah sallam pernah ditanya, an khairin nisa, pernah ditanya tentang wanita yang terbaik. Ini sebaik-baik wanita yang seperti apa? Qala, beliau menjawab, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, allati tuti'u ida amar. Wanita yang terbaik adalah yang dia mentaati ketika diperintah. Wa tasurru idza nazar, dan menggembirakan kamu ketika kau pandang dia. Wa tahfadhuhu fi nafsiha wa malih, dan selalu menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Ikhwani fillah na'azakumullah, Rasulullah SAW menjawab dengan tiga ciri seorang wanita yang terbaik, seorang wanita yang salihah, yang dikatakan dengan khairun nisa, sebaik-baik wanita, yaitu seorang yang ida amartaha ata'atka, kalau engkau perintahkan dia dengan perintah-perintah, dia taati, dia melaksanakan perintahmu. Itu ciri pertama. Yang kedua, wa tasurru ida nazar, dan dalam riwayat disebutkan ida amartaha atau ida nazartaha sarratka, kalau engkau pandang dia menyenangkan. Yang di samping mentaati suaminya, tetapi sedap dipandang, artinya dia dalam keadaan memberikan atau menghiasi dirinya dengan dua perhiasan, zahir dan batin. Perhiasan zahirnya artinya pakaiannya, rambutnya, dan semua yang terlihat oleh suaminya. Sedangkan perangai batinnya adalah akhlaknya, tingkah lakunya, dan juga raut wajahnya, tersenyum kepada suaminya, menyenangkan, tutur katanya manis dan sebagainya. Maka idza nazartaha, kalau engkau pandang dia, sarratka, akan menggembirakan engkau, membahagiakan engkau. Tidak memasang wajah yang masam, tidak memasang atau tidak ada di wajahnya wajah yang dikatakan bermuram durja, kecut dan sebagainya, cemberut. Tidak demikian. Idza nadartaha saratka, atau di dalam lafaz ini Imam Nasa'i, wa tasurru idza nawar, membahagiakan kamu kalau dilihat. Yang ketiga, tahfadhuhu, selalu menjaga fi nafsiha, menjaga dirinya. Menjaga dirinya dari yang haram, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang menjatuhkan kehormatan, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dilakukan, menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya. Yani ketika tidak ada suaminya, dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga dirinya. Ini juga termasuk sifat wanita yang salihah, yang dikatakan dengan khairun nisa. Nabi ketika ditanya tentang khairun nisa, beliau menjawab, yang mentaati ketika diperintah, yang menyenangkan ketika dipandang, dan yang menjaga dirinya, wamalihi nafsiha, dirinya ini diri wanita tersebut. Sedangkan wamalihi dengan domir hu adalah kembali kepada suaminya, malihi berarti harta suaminya, menjaga rumahnya, menjaga perabotnya, menjaga barang-barangnya, menjaga harta suaminya. Ikhwan ibnina a'azakumullah, demikian jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang khairun nisa, tentang sebaik-baik wanita. Hadis yang kedua dalam bab ini dibawakan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanadnya, qala akhbarana Syu'aib ibn Syu'aib, qala anba'ana Abdul Wahhab, qala haddatsani Syu'aib, qala anba'ana Al-Auza'i, قال أخبرني يحيى أن بشير ابن يسار أخبره أن عبد الله ابن محصن أخبره عن عمة له. Kata beliau menyampaikan kepada Syu'aib bin Syu'aib, dia berkata menyampaikan kepadaku Abdul Wahhab, dia berkata menyampaikan kepadaku Syu'aib, dia berkata memberitakan kepadaku Al-Auza'i rahimahumullah, qala akhbarani Yahya, dia berkata menyampaikan kepadaku atau mengkhabarkan kepadaku Yahya, bahwa Bushair ibn Yasar telah mengkhabarkan kepadanya bahwa Abdullah ibn Mihsan akhbarahu, mengkhabarkan dari ammatillah, dari bibinya, annaha dakhalat, bahwa bibinya pernah masuk, yakni menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bangkitlah Rasulullah SAW untuk menunaikan sebagian hajatnya. Setelah menunaikan hajat wanita tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, Adzatu zaujin anti, apakah engkau memiliki suami? Qalat na'am, wanita tadi menjawab na'am. Kemudian Nabi bersabda lagi, kaifa anti lahu, bagaimana engkau di sisinya? Jadi bagaimana sikapmu di sisi suamimu? Qalat ma'alu illa ma'ajistu an. Kata wanita tadi, aku tidak kurang melayani suamiku kecuali yang aku tidak mampu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, unduri aina anti minhu, lihatlah dirimu di sisinya. Karena sesungguhnya dia adalah jannatuki wa naruk, karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Ikhwan ibn na'azakumullah, hadis ini pun dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah untuk menunjukkan bagaimana keadaan seorang wanita yang salihah, atau seorang istri yang khairun nisa, yang sebaik-baik istri, hendaklah dia benar-benar memberikan kepada suami dan melayani suaminya sebisanya. Sebagaimana jawaban wanita tadi ketika ditanya, kaifa anti lahu, bagaimana engkau terhadap suamimu? Dijawab, la aluh, artinya aku tidak kurang, dan aku tidak kurang dalam melayaninya sebisaku. Illa ma'ajistu, kecuali yang aku tidak mampu. Baru kemudian Rasulullah SAW memberikan satu kaidah satu ilmu yang mendasari keharmonisan rumah tangga. Satu ilmu yang menjadi kunci keluarga sakinah. Yaitu, unduri, lihatlah dirimu. Aina anti lahu, atau aina anti minhu. Lihatlah, di mana posisimu terhadap suamimu. Artinya bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Karena sungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bukan hanya dengan satu jalan. Dari beberapa sanad. Di antaranya beliau bawakan lagi sanad yang berikutnya. Qala akhbarana Qutaibah ibn Sa'id. Qala amba'ana al-Layth an Yahya an Bushair ibn Yasar an Husain ibn Mihsan an ammatin lah. Bahwasanya annaha atat Rasulullah sallallahu, bahwasanya bibinya datang kepada Rasulullah sallallahu untuk satu hajat, untuk satu kebutuhan, satu keperluan. Falamma fariqa min hajatiha, ketika selesai Rasulullah sallallahu memberikan hajatnya atau menunaikan hajatnya, Nabi bertanya kepadanya, azatu zaujin ant, apakah engkau memiliki suami? Qalat na'am, wanita tadi menjawab iya. Fa kaifa anti lahu, bagaimana dirimu di sisinya? Qalat ma aluhu illa ma a'jaz aw a'jaz anhu, aku tidak kurang untuk melayaninya kecuali apa yang aku tidak sanggup. Ala unduri aina anti minhu, lihatlah di mana posisimu pada suamimu, karena sungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kadang-kadang seorang yang bisa memposisikan dirinya pada suaminya dengan baik, mentaatinya ketika diperintah, menyenangkan ketika dipandang, dan menjaga dirinya, kehormatannya, dan menjaga harta suaminya, maka niscaya suaminya akan jadi surga baginya. Tetapi ya wailak, celaka engkau jika engkau kemudian berbuat yang sebaliknya. Bisa jadi rumah tangga akan menjadi neraka, panas, membara, sering terjadi keributan, tidak tentram hati, dan seterusnya dan seterusnya. Maka lihatlah dirimu terhadap suamimu, karena dia adalah surgamu dan nerakamu. Ikhwan ibn a'azakumullah, masih ada sekian jalan lagi kita bacakan sardan. Ini kita bacakan sekilas agar kita tahu bahwa hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan. Kata beliau, qala akhbarana Muhammad ibn Mansur, qala amba'ana Sufyan, qala amba'ana Yahya ibn Sa'id, an Bushair ibn Yasar, an Husain ibn Mihsan, qala haddathatni ammati, menyampaikan kepadaku bibiku, anaha atatin nabiyya, bahwa beliau mendatangi Nabi, dan seterusnya sama seperti yang sebelumnya. Yang ke 79-nya, ini riwayat berikutnya. Akhbarana Ahmad ibn Sulaiman qala amba'ana Ya'la qala amba'ana Yahya an Bushair ibn Yasar an Husain ibn Mihsan anna 'ammatan lahu atat Rasulullah sallam nahwahu. Sama sampai kepada Husain ibn Mihsan juga, bahwasanya bibinya menyampaikan kepadanya. Jalan berikutnya, qala akhbarana Muhammad ibn Muthanna wa Muhammad ibn Bashar qala, keduanya berkata, haddatsana, menyampaikan kepada kami Yahya ibn Sa'id, an Yahya ibn Sa'id an Bashir an Bushair ibn Yasar an Husain ibn Mihsan anna 'ammatan lahu atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Isinya juga sama seperti sebelumnya. Jalan berikutnya, qala akhbarana Ahmad ibn Sulaiman qala amba'ana Yazid qala Yahya ibn Sa'id anna Bushair ibn Yasar akhbarahu an Husain ibn Mihsan anna 'ammatan lahu atatin nabiyya. Jalan berikutnya, qala akhbarana Yunus ibn Abdul A'la qala amba'ana ibn Wahb qala akhbarani Malik an Yahya ibn Sa'id an Bushair ibn Yasar an Husain ibn Mihsan akhbarahu anna ammatan lahu attatin nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jalan berikutnya, qala akhbarani Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakim ibn Abdul Hakam qala anba'ana Shu'aib qala anba'ana Al-Lays qala anba'ana Khalid an ibn Abi Hilal an Yahya ibn Sa'id an Bushayr ibn Yasar an Husain ibn Mihsan qala akhbaratni ammati annaha dakhalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litas'alahu an shay. Dikhabarkan oleh bibinya bahwa beliau masuk atau menemui Rasulullah SAW untuk bertanya sesuatu. Kemudian Nabi bersabda, adatu zaujin anti, apakah engkau punya suami? Qalat, naam, iya, aku punya suami. Fakaifa anti lahu, bagaimana posisimu di sisinya? Qalat, ya Rasulullah, la alu, ya Rasulullah, aku tidak kurang melayaninya. Maka Nabi bersabda, faahsini. Lafaz ini saya bacakan dengan sanad ini karena ada perbedaan lafaz yang akan membantu menjelaskan lafaz sebelumnya. Di dalam lafaz ini disebutkan fa'ahsini, bersikap baiklah kepada suamimu. Fa'innahu jannatuki wa naruk, karena sungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Ikhwan bin na'azakumullah, berarti kalimat yang sebelumnya, lafaz yang sebelumnya, lihatlah posisimu di sisinya, maknanya adalah bersikap baiklah kepada suamimu karena dia akan menjadi surgamu. Tetapi kalau engkau tidak bersikap baik, maka niscaya dia akan menjadi nerakamu. Sedangkan seorang wanita tidak memiliki hak cerai atau tidak bisa menceraikan suami, maka dia akan sengsara. Suaminya bersikap dengan sikap-sikap yang tidak disukainya karena disebabkan oleh istrinya sendiri atau disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Fa'ahsini, maka bersikap baiklah kepada suamimu, niscaya suamimu akan menjadi surga bagimu. Ikhwan ibn a'azakumullah, pandai-pandailah untuk mengambil hati suami. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan barakah, semoga Allah SWT memberikan sakinah, mawaddah pada keluarga tersebut, dan kemudian menjadikan kebahagiaan dunia yang mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat kelak. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.